بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kita akan memulai belajar fan al-fiqh ya untuk kelas aliyah. Kitab yang akan kita baca al-fiqhul muyassar fi dha'il kitab wa sunnah. Al-fiqhul muyassar artinya fikih yang dimudahkan, yang dipermudah penyajiannya. Ya, fi dha'il kitab wa sunnah, dalam dha'u cahaya Al-Kitab, Al-Quran dan As-Sunnah, hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini disebutkan bahwa kitab ini, kalau ditanyakan siapa ini pengarangnya? Siapa pengarangnya? Di sini disebutkan i'dad, ya. Buku ini disiapkan, disusun oleh ya, i'dadu nukhbatin minal ulama, sekelompok dari ulama ya, yang menyusun al-fiqhul muyassar ini. Dan kitab ini barakallahu fikum ditakdim ya, ditakdim oleh, jadi diberi mukaddimah oleh Ma'ali Syekh Salih Ibn Abdul Aziz Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Ali Syekh, Syekh Salih Ali Syekh. Beliau ma'ruf, masyhur, Syekh Salih Ali Syekh, salah satu keturunan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi Najdi rahimahullah, sang mujaddid. Semua keturunan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi Najdi rahimahullah itu di bagian belakang namanya ada Alu Syekh, yani keluarga Syekh, alu keturunan Syekh, maksudnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Nah, beliau memiliki jabatan di Al-Mamlakah Saudi, Kerajaan Arab Saudi sekarang ini, sebagai, lihat di halaman 5 ya, itu mukaddimahnya beliau, halaman 5 di situ tertulis beliau adalah Wazir Asy-Syu'un Al-Islamiyah Wal-Awqaf Wal-Da'wah Wal-Irsyad. Beliau jabatannya sekarang sebagai menteri, kalau di negeri kita itu menteri agama gitu ya. Jadi menteri yang mengurusi urusan-urusan Islam, urusan-urusan wakaf dan dakwah dan pembinaan. Ya. Dan sekaligus beliau adalah al-musyriful 'am 'ala al-majma'. Beliau adalah musyrif ya, 'am yang mengurusi al-majma'. Nah, karena kitab ini diterbitkan oleh, di sini dijelaskan di sini ya, di halaman 5 dan 6 ya, bahwa ini terbitkan resmi oleh Majma' al-Malik. Nah, Majma' al-Malik, Majma' Kerajaan Arab Saudi yang memang menerbitkan mushaf ya, mushaf dan juga salah satu dan menerbitkan selain mushaf yang resmi diterbitkan di sana oleh majma ini, juga menerbitkan kitab-kitab. Salah satu yang diterbitkan sekarang ya kitab ini. Jadi ini resmi diterbitkan oleh majma Malik Kerajaan Arab Saudi. Nah, yang memang direkomendasi oleh menteri ya agamanya Kerajaan Arab Saudi, yaitu siapa tadi? Syekh Saleh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh. Nah, jadi betul percaya. Ya, kemudian mengenai penyusunan kitab ini, ya, perkenalan sedikit, lihat halaman 13. Nah, di sini dijelaskan manhajul amal fil kitab, mengenai manhaj metode ya penyusunan kitab ini oleh sekelompok ulama tersebut yang menyusun secara bersama-sama, kemudian direkomendasi oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Ini disebutkan ada beberapa metode yang disebutkan. Ya, kita yang anak ingin tunjukkan adalah metode yang ke-9 ya. Atau sebelumnya metode ke-5 dulu. Tuh, lihat khamisan. Lihat ya khamisan. Itu kan awalan, tsanian, tsalisan, rabi'an, khamisan. Di sini dijelaskan pada metode yang ke-5, al-iktisaru 'ala al-qawli ar-rajih. Al-iktisaru 'ala al-qawli ar-rajih. Jadi mencukupkan, al-iktisar artinya mencukupkan, 'ala al-qawli ar-rajih, di atas pendapat yang terkuat. Alladhi yud'imuhu ad-dalil. Yang yud'imuhu ad-dalil, didukung oleh dalil. Fil masailil mukhtalafi fiha, dalam masalah-masalah. Fil masail, dalam masalah-masalah. Al mukhtalafi fiha, yang diperselisihkan. Dunal luju'i ya, ila dunal luju'i, tanpa bersandar kepada, ila zikril ara, kepada penyebutan al ara, ra'yu-ra'yu, pendapat-pendapat ya, wal aqwal ya, wal khilaf fil mas'alah, tanpa penyebutan ya al ara wal aqwal wal khilaf, tanpa menyebutkan ra'yu-ra'yu, pendapat-pendapat dan khilaf ya, perselisihan ulama fil masalah, dalam masalah itu. Jadi disajikan dalam bentuk yang rajih saja yang ditampilkan. Nah, tidak disebutkan lagi bahwa ini pendapat mazhab ini, mazhab Hambali ini, mazhab Syafi'i, itu tidak disinggung. Nah, cukup pendapat yang dianggap rajih oleh mereka itu saja yang ditampilkan, dan itu saja yang kita baca dan kita pahami dalam kitab ini. Nah, kemudian tasian yang ke-9 dijelaskan ya, bahwa kitab ini disusun dengan metode al-istifadatu min ba'dil kutubil mu'asirah fil fiqh. Al-istifadatu, memetik faedah, min, dari, ba'di, sebagian, al-kutubil mu'asirah, kitab-kitab yang ada di zaman ini, fil fiqhi, di bidang fikih. Wa ahammuha, dan kitab-kitab fikhi di zaman ini yang dijadikan sumber rujukan itu, yang wa ahammuha, yang paling penting, yang paling urgen, yang terdepan, yang dijadikan sebagai sumber rujukan, asy-syarhul mumti', kitab asy-syarhul mumti' li fadilati Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Ya, kitab Asy-Syarhul Mumti', karya Syekh Muhammad bin Utsaimin. Asy-Syarhul Mumti' itu kalian sering dengar ya, kitab ini. Ya. itu adalah syarah terhadap Zadil Mustaqni. Zadil Mustaqni itu matan, Zadil Mustaqni itu matan fiqi di mazhab Hambali, disyarah oleh Ibnu Utsaimin dengan syarah yang masya Allah, ya, luar biasa. Nah, yaitu Syarh Al-Mumti' judulnya. Nah, ini yang terdepan disebut sebagai sumber rujukan penyusunan buku ini. Kemudian yang kedua, wal mulakhasul fiqhi li fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Sumber rujukan yang kedua yang terdepan disebutkan di sini adalah al mulakhas al fiqhi, ya, ringkasan fikih karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, kemudian wadzalika, dan itu bil idafati ila al masadir al ummahati. Hal itu bil idafa, ditambah lagi, ya. Ya, ditambahkan kepada ila, kepada al masadir al ummahat, sumber-sumber rujukan literatur-literatur lainnya yang merupakan ummahat, induk. Literatur-literatur induk, literatur-literatur induk fil madzahibil arba'ati, pada empat mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Nah, itu empat mazhab itu. Wa ghairiha, dan selain empat mazhab tersebut. Selain al-masadir al-ummahat, selain sumber-sumber rujuk atau literatur-literatur induk pada empat mazhab tersebut. Ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwa ini sudah hasil pembahasan, hasil penelitian oleh mereka. Jadi pilih mana yang terkuat menurut mereka, kemudian itulah yang ditampilkan di buku ini. Dan ketika disebutkan bahwa rujukan utamanya dalam penyusunannya adalah dua kitab ini, menunjukkan berarti mazhab yang ditampilkan ini memang mazhab yang, ya, ya, rata-rata mazhab yang terbaik. Karena kita mengetahui kekuatan fikih, kehebatan fikih Syekh Ibnu Utsaimin dalam mentarjih. Ya. Dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan. Baik. Sekarang kita mulai membaca Tamhid halaman 15. At-Tamhidu. Ya. Tamhid, ya, sebagai dasar, ya, sebagai dasar, ya, pembukaan dalam mempelajari kitab ini, dasar pijakan, ya, kita sebelum masuk mempelajari Fiqhul Muyassar ini yang dimulai dengan kitab Thaharah dan seterusnya butuh tamhid, ya, tamhid sebagai dasar pijakan, ya, pembukaan. Dikatakan di sini wa yashtamilu 'ala an-niqab at-taliyah. Wa yashtamilu 'ala an-niqab at-taliyah. Tamhid ini yashtamilu, mencakup, ya, meliputi, 'ala, atas, an-niqab, poin-poin at-taliyah berikut ini. Jadi ada lima poin yang akan disampaikan pada tamhid ini. Yaitu yang pertama, ta'riful fiqhi lugatan wastilahan. Ta'riful fiqhi lughatan wastilahan. Ta'rif artinya definisi. Definisi, pengertian. Ya, definisi fiqhi. Definisi fiqhi, pengertian fiqhi. lugatan ditinjau dari segi bahasa. Wa dan istilahan dan ditinjau dari segi istilah. Kemudian yang kedua, masadiruhu. Masadiruhu, masadir itu jamak dari masdar. Masadir jamak dari masdar, artinya sumber rujukan fikih, sumber rujukan pengambilan fikih. Ilmu fikih itu apa sumber rujukan pengambilannya. Nah, kemudian yang ketiga akan dibahas pada tamhid ini adalah maudhu'uhu. Ya, maudhu'uhu, topik pembahasan. Apa topik pembahasan yang dibahas dalam ilmu fikih? Kemudian empat, samaratuhu. Samaratuhu. Samaratuhu artinya buah. Buah mempelajari ilmu fikih. Samaratuhu, buah mempelajari ilmu fikih. Yang kelima, terakhir, fadluhu, keutamaan. Keutamaan belajar ilmu fikih. Baik. Sekarang kita mulai dengan yang pertama, yaitu ta'riful fikhi lughatan wa istilahan. Nah, makna al-fikhi lughatan wa istilahan. Makna pengertian fikih dari segi bahasa dan dari segi istilah. Al-fikhu fil lughati. Al-fikhu fil lughati. Fikih dalam lugha, dalam bahasa Arab, maknanya al-fahmu. Al-fahmu, ya. Fikih dalam bahasa Arab maknanya apa? Al-fahmu, pemahaman. Jadi fikih itu maknanya apa? Secara bahasa, dalam bahasa Arab, fikih artinya apa? Al-fahmu, fahmun, pemahaman. Wa minhu qawlullah ta'ala an qawmi Syu'aib. Wa minhu, dan diantara ya penggunaan makna ini, qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, an, tentang kaum Syu'aib. Ya, tentang kaum Syu'aib, Allah mengisahkan tentang kaum Syu'aib yang mengatakan kepada nabi mereka, ya, Syu'aib, dalam surat Hud ayat 91, kata mereka, ya, kata firman Allah ta'ala ini, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Ma nafqahu. Jadi nafqahu artinya apa? Nafhamu. Jadi ma nafqahu artinya ma nafhamu. Ma, ya, tidaklah. Ini nafi, ma nafiyah. Tidaklah nafqahu, yakni nafhamu, tidaklah kami memahami. Nah, kata mereka kepada Nabi Syu'aib, tidaklah kami memahami. Nafqahu yakni nafhamu. Tidaklah kami memahami. Kathiran mimma taqul, kebanyakan dari apa-apa yang engkau ucapkan, wahai Syu'aib. Tidaklah kami memahami kebanyakan dari apa-apa yang engkau sampaikan kepada kami. Ya, menolak dakwah, ya. Wa qawluhu azza wa jal, dan diantaranya pula penggunaan kata fikhi dengan makna faham, ya, dalam bahasa Arab, firman Allah azza wa jal dalam surat Al-Isra ayat 44, walakin la tafqahuna tasbihahum. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah menjelaskan bahwa ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ya semuanya bertasbih, ya gunung-gunung dan lain-lain semuanya ikut bertasbih. Ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Walakin la tafhamuna, tafqahuna berarti maknanya apa? Tafhamuna. Lakin akan tetapi la tidaklah tafqahuna yakni tafhamuna, tidaklah kalian memahami tasbihahum tasbih mereka. Kalian tidak faham tasbih mereka. Bagaimana cara mereka bertasbih kalian tidak faham. Nah, hanya Allah yang mengetahuinya. Baik. Nah, ini penggunaan kata fiqh dengan makna al-faham dalam bahasa dalilnya pada dua ayat ini. Ya, yang dinukil di sini. Kemudian wal fiqhu fil istilah. Fiqh fil istilah, makna pengertian fiqh definisinya dalam istilah sebagai sebuah istilah. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil 'amaliyyati al-muktasabati. Ana ulangi, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-'amaliyyati al-muktasabati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyah min adillatiha at-tafsiliyati. Ini dihafalkan maknanya ya. Definisinya al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyati. Ilmu bil ahkam tentang hukum-hukum asy-syar'iyyah yakni syariat, tentang hukum-hukum syariat. Al-amaliyah yang bersifat amaliyah, amalan. Ya, bersifat amalan seperti bersuci, wudu, mandi, tayamum, sholat. Yang sifatnya amalan. Jadi bukan hukum-hukum syariat yang sifatnya apa? Yang sifatnya i'tiqadiyah, yang sifatnya i'tiqad, akidah. Beriman kepada Allah, beriman, ya. Rukun iman, bukan tentang itu. Jadi bukan hukum-hukum syariat dalam masalah-masalah keyakinan akidah, bukan itu yang dipelajari dalam fikih. Ya, bukan itu yang dimaksud dengan fikih sebagai satu istilah. Nah. Jadi kita kan mengenal istilah fikih, mengenal istilah akidah kan? Nah, itu sudah menjadi istilah yang berbeda. Akidah, nah, itu yang dibahas adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-i'tiqadiyah. Kalau kita mengatakan akidah, apa pengertian akidah sebagai satu istilah, itu adalah ilmu tentang hukum syariat dalam masalah-masalah akidah, keyakinan, ya, yang pokok-pokoknya kembali ke enam rukun iman, beriman kepada Allah dan seterusnya. Kemudian fikih, ya, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah, ilmu tentang hukum syariat yang sifatnya amaliyah, amalan seperti wudu, ya, bersuci, wudu dan yang lainnya, sholat, ya, zakat, puasa dan yang lainnya. Pokok-pokoknya kembali ke lima rukun Islam itu. Kemudian dijelaskan di sini al-muktasabati yang dipetik, ya, disimpulkan min dari adillatiha, adillah jamak dalil. Adillah itu jamak dalil. Ya, dari adillatiha, dari dalil-dalilnya. Adillah ha dhamir ha ini kembali ke al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Ya, at-tafsiliyah yang bersifat merinci, detail. Kan begitu, kita belajar fikih misalkan wudu bersuci dari hadat kecil, dalilnya adalah apa dalilnya, kan begitu. Ada hadis bunyinya demikian-demikian, dipetik dari hadis itu hukum bahwa wudu ya wajib untuk bersuci dari hadas kecil, ya salat tidak diterima tanpa wudu, tanpa bersuci dari hadas kecil dengan wudu. Nah, itu maksudnya. Jadi al-ilmu bil ahkam syariati al-amaliyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyah. Ini definisi fikih dalam istilah yang jadi berbeda dengan akidah. Jadi yang dibahas dalam fikih khusus hukum-hukum yang sifatnya amaliyah. Jadi mulai dari kitab thahar dan seterusnya. Adapun masalah-masalah keimanan, beriman kepada Allah, masalah tauhid, ya, beriman kepada Allah dan yang lainnya, itu pembahasannya di mana? Di akidah. Nah, bukan berarti bahwa dalam fikih itu tidak ada permasalahan keyakinan. Karena kita wajib meyakini, misalkan wudu, ya, untuk bersuci dari hadas kecil, jika mau sholat hukumnya wajib. Kita wajib meyakini bahwa itu wajib. Sholat lima waktu hukumnya wajib, harus diyakini. Kalau kita tidak meyakini sholat lima waktu wajib, kita kafir. Nah, tapi kan pembahasannya, ya, adalah terkait dengan masalah-masalah amaliyah, yaitu tadi sholat, ya, taharah dan seterusnya. Jadi bukan masalah-masalah akidah yang pokok-pokoknya kembali ke enam rukun iman, beriman kepada Allah dengan tiga jenis tauhid, beriman, ya, dengan malaikat-malaikat dan seterusnya. Bukan itu yang dibahas dalam fikih. Baik. وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها وقد يطلق ya dan bisa jadi ya mungkin saja dimutlakkan al-fiqh istilah fikih itu على الأحكام atas hukum-hukum nafsiha, hukum-hukum itu sendiri. Ya, jadi boleh jadi istilah fikih digunakan untuk hukum-hukum itu sendiri. Jadi ketika dikatakan sholat lima waktu hukumnya wajib, itu fikih. Nah, tadi kan pengertiannya adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat itu fikih. Jadi ilmu apa yang sedang kita pelajari sekarang? Ilmu apa? Ilmu fikih. Apa yang kita pelajari? Ya, hukum-hukum syariat. Dan terkadang fikih, istilah fikih dimutlakkan untuk hukum-hukum itu sendiri. Ketika dikatakan hukum wajib, sholat waktu wajib, ya, sholat sunnah mustahab, itu apa? Itu fikih. Nah, jadi juga digunakan untuk hukum itu sendiri, istilah fikih itu. Bukan hanya untuk ilmu tentang hukum syariat, tetapi juga bisa digunakan untuk hukum itu sendiri, disebut fikih. Kemudian masadirul fikhi al-asasiyatu. Masadirul fikhil asasiyatu. Masadir jama' masdar. Artinya apa? Sumber, ya, rujukan. Jadi sumber-sumber rujukan fikih al-asasiyah yang bersifat asasi. Nah, yakni apa dasar-dasarnya, apa dalil-dalilnya? Yang asasi ada empat. Al-awwal al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an. Al-thani as-sunnatul mutahharatu. Yeah. Sunnah yang suci, yakni hadis-hadis Nabi alaihi wasallam. Al-thalithu al-ijma'u, ijma' ulama. Al-rabi yang keempat al-qiyas. Empat ini. Ya. Yeah. Kemudian maudhu'ul fiqhi, topik pembahasan yang dibahas dalam fikih. Maudhu'ul fikih, topik pembahasan fikih adalah af'alul mukallafin. Af'alul mukallafin. Af'al jamak dari fi'il, af'al artinya perbuatan-perbuatan. Al-mukallafin jamak dari mukallaf. Ya, para mukallaf. Mukallaf itu syaratnya dua ya, yaitu berakal dan balik, akil balik istilahnya. Akil balik, jadi akil, berakal, balik, sudah balik. Nah, itu mukallaf. Af'alul mukallafin yaitu perbuatan-perbuatan para mukallaf. Min al-ibad, dari al-ibad, dari hamba-hamba Allah. Ala nahwin amin, ala nahwin amin wa syamilin. Amin ya, mimnya ditasdid ya, am, amin wa syamilin. Ala nahwin amin wa syamilin, dalam bentuk ya, ala nahwin yakni dalam bentuk amin umum, wa syamil, syamil dan menyeluruh. Amin artinya umum, syamil artinya menyeluruh. Jadi topik pembahasan fikih itu adalah seputar, membahas seputar perbuatan-perbuatan para mukallaf dari hamba-hamba Allah dalam bentuk yang umum dan menyeluruh. Dibahas semuanya secara umum menyeluruh. Semuanya dibahas lengkap. Secara lengkap begitu maksudnya. Fahuwa, maka pembahasan fikih itu yatanawalu, mencakup, meliputi alaqatil insan, alaqatil insani ma'a rabbih, alaqatil insani ma'a rabbih. Alaqat artinya hubungan-hubungan al-insan, seorang insan, hamba, ma'a bersama rabbihi, rabbnya, wa ma'a nafsihi, wa dan ma'a bersama nafsihi, dirinya sendiri. Ya. Yang ketiga, wa ma'a mujtama'ihi, dan bersama mujtama'ihi, bersama komunitasnya, mujtama'nya, komunitasnya. Jadi meliputi alaqat al-insan, hubungan-hubungan manusia dengan, pertama bersama Rabbnya, itu vertikal ke atas. Wa ma'a nafsihi, bersama dirinya sendiri, wa ma'a mujtama'ihi, dan bersama mujtama'nya, ini horizontal. Fayyid. Wa yatanawalul ahkam al-amaliyata, dan pembahasan fiqih yatanawalu meliputi al-ahkama, hukum-hukum al-amaliyata, hukum-hukum amaliyah, hukum-hukum amalan. Ya. Wa ma yasduru, dan apa saja yang muncul. Ma yasduru, apa yang muncul. Anil mukallafi, dari seorang mukallaf. Anil mukallafi, dari seorang mukallaf. Wa ma yasduru anil mukallafi, dan apa yang muncul dari seorang mukallaf ya. Min aqwal, berupa aqwal, ucapan-ucapan mukallaf. Wa af'al, dan perbuatan-perbuatan mukallaf. Wa 'uqud, dan akad-akad yang dibuat oleh mukallaf, seorang mukallaf, akad-akad yang dilakukannya. Wa tasarrufat, dan tindakan-tindakannya. Semuanya ini dibahas dalam ilmu fiqih. Apa saja yang muncul dari seorang mukallaf, ya, baik itu berupa ucapan yang muncul darinya, ataukah dari perbuatan yang muncul darinya, atau berupa akad-akad, tindakan-tindakan yang diperbuatnya. Semuanya dibahas dalam ilmu fiqh. Wahia ala nawain, dan ini al-ahkam al-amaliyah, ini hukum-hukum amaliyah ini, ya, ini meliputi dua jenis, ala atas, ya, nawain terbagi atas nawain, atas dua jenis. Apa yang terbagi dua jenis ini? Al-ahkam al-amaliyah yang dibahas dalam fiqh. Tadi kan kita lewati pengertian fiqh, ya, secara istilah. Apa tadi? Al-ilmu bil-ahkami syar'iyatil amaliyati al-muktasabati min adillatiha tafsiliyati. Dan juga bisa dimutlakkan untuk al-ahkam itu sendiri. Jadi fiqh itu memang, ya, tentang al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Nah, jadi di sini terkait pembahasannya yang terkait dengan al-ahkam al-amaliyah dibagi dua. Ala naw'ain, terbagi menjadi dua jenis. Al-awwal, jenis yang pertama, ahkamul ibadat, hukum-hukum ibadah. Hukum-hukum ibadah min salatin. Nah, berupa salat. Ya. Sholat itu kan rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Dan diantara syarat sholat itu yang menentukan sahnya adalah bersuci. Nah, oleh karena itu dibahas dulu toharo, kemudian sholat. Nah, puasiyam, ya, rukun Islam yang lainnya, puasa, haji, wa nahwiha, dan semisalnya. Nah, termasuk ibadah zakat, ya. Lima rukun Islam. Atsani, yang kedua, jenis yang kedua, hukum-hukum amal yang kedua yang dibahas dalam fiqh adalah ahkamul muamalat. Ahkamul muamalati, hukum-hukum muamalah. Ya. Muamalah. Muamalah itu min uqudin, berupa apa? Uqud, jamak. Uqud itu jamak dari akad. Ya, dari akad-akad yang dilakukan. Akad jual beli, akad utang piutang, dan semisalnya, ya. Wa tasarrufat, dan tindakan-tindakan, tindakan yang dilakukan oleh seorang pemilik harta terhadap hartanya, ya, dalam bermuamalah. Wa uqubat, uqubat, hukuman-hukuman, hukuman-hukuman terhadap suatu kesalahan yang dilakukan dalam muamalah. Wa jinayat, jinayat itu kejahatan-kejahatan, kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam muamalah, interaksi sesama. Wa domanatin, dan domanat, ganti rugi, ganti rugi, ya, mecahkan barang milik orang, ya, merusak barang milik orang, ada ganti ruginya. Ini semua dibahas dalam hukum muamalah dalam fiqh. Wa ghairiha, dan selainnya, selain yang disebutkan ini, uqud, tasarrufat, uqubat, jinayat, manat, ya, wa ghairiha, dan selainnya, selain dari yang disebutkan itu, mimma, dari hal-hal, ya, dari apa-apa yang yuqsadu bihi, yuqsadu dimaksudkan bihi, dengannya, ya, tujuannya, bertujuan, dimaksudkan dengannya, maksudnya bertujuan untuk tanzimu. Tanzimu artinya penataan, ya, penataan alaqatin nas, hubungan-hubungan manusia. Alaqatin nasi, hubungan-hubungan manusia, ba'dihim, sebagian mereka, ba'dihim, sebagian mereka, ma'a, bersama, ba'din, bersama yang lain. Nah, ini tujuannya, ya, kenapa di sana ditetapkan ada akad. Ya, jadi itu ada akadnya, jual beli itu ada akad, utang piutang itu ada akad, dan seterusnya, ya, sewa menyewa ada akad. dan seterusnya. Ada hukuman uqubat jika melakukan kesalahan, ada ganti rugi jika merusakkan barang, dan seterusnya. Itu semua mimma yuksadu, dan semisalnya itu mimma yuksadu bihi, tujuan dari itu dalam fikih, tujuan dari adanya hukum-hukum itu, tujuannya apa tadi? Tanzimu alaqatin nasi ba'dihim ba'd. Tanzim untuk menata, mengatur hubungan-hubungan manusia sebagian yang sebagainya. Jika tidak, wah, manusia akan hidup seperti binatang, main rampas aja, mau barangnya orang diambil, tidak pakai akad kan? Binatang itu tidak pakai akad. Hah? Nah, kemudian jantar mereka tidak ada hukuman kan? Ya. Tidak ada ganti rugi kan? Nah, ini manusia ini, ya, hamba-hamba Allah Ta'ala kehidupannya, masya Allah, bagian dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diatur dengan syariat. Nah, dan pembahasan ini dibahas dalam fikih. Barakallahu fikum. Jam berapa? Habis waktunya. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.